War-war Balarea, warga Garut Sakumna. Alhamdulillah kersaning Allah Subhanahu wa taala. Danget ieu parantos medal album rekaman nuansa Garut dina wangunan pop Sunda anu seueurna salapan lagu petingan. Cukang lantaran wujudna ieu garapan mangrupi buah inspirasina pangersa Bapak Haji Agus Supriyadi, Bupati Garut, kasang tukang tina moto juang Garut. Garut bangkit, Garut berprestasi. Udagan lengkah ieu garapan, sasieureun sabeunyeureun, milu jabung tumalapung, ngembaran ka Balarea, warga Garut khususna, umajak, bae ragem ngawujudkeun moto juang Garut. Garut bangkit, Garut berprestasi. Nyong colang segala widang. berjuang, ragam bareng ngawujudkeun motor juang. Garut bangkit, Garut berprestasi, Garut nanjung nyongsulan sagala widang, bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial budaya dan pariwisata. Motok juang mugi jadi bukti, bukti sayakti wujudna prestasi. Bidang pertanian, bidang keamanan, seni olahraga di Banda Komara. Singkil warga pantang pasalia, Garut palangkit, Garut berprestasi, rempuk sauyunan duh sapi lulungan. Garut palangkit, Garut berprestasi, singkil warga pantang pasalia, Garut palangkit, Garut berprestasi, rempuk sauyunan yuk sabi lulungan. Garut-garut palangkit, Garut berprestasi, singkil warga pantang pasalia, Garut-garut palangkit, Garut berprestasi, rempuk sauyunan duh sabi lulungan. Garut-garut palangkit, Garut berprestasi, singkil warga. Rempuk sauyunan, yuk sabi lulungan.